ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan malam hari ini kembali bisa melakukan kegiatan ta'lim, melanjutkan membaca kitab Kitabul Jami' dalam kitab Bulughul Maram, terakhir sampai hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, man nafasa an mu'min kurbatan, sampai itu, atau yang terakhir yang mana? Hadis Nu'man bin Bashir, hafalkan kamu nak. Ya, hafalkan. Ya, bolehlah. Jadi ada yang kelewat terjemahnya nak? Ada tidak? Ada yang kelewat. La ya'almuhunna katsirun minan nas. Tidak banyak orang yang tahu. Kemudian famanittaqasyubhat. Barang siapa yang melindungi diri dari yang syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Sungguh dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Sudah dibaca hadis ini? Sudah selesai keterangannya? Siapa yang hafal? Hah? Hafal kamu nak? Ayo berdiri. Kalau enggak hafal baca. Hah? Ya baca itu. Enggak apa-apa. Kum, berdiri tapi nak. Biar kelihatan gantengnya gitu loh. Laki-laki yang ganteng, masa cantik. Nah, duduk. Kita masuk hadis Nu'man bin Bashir. Kita ulangi kembali. Wan Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنه أو إلى أذنيه دري صحابات النعمان ابن بشير رضي الله عنهما لما تكن أقوم مدنار رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدة وأهوى النعمان بإصبعه. Dan Nu'man bin Bashir mengisyaratkan dengan jarinya ke telinganya. Usbu'aih, yakni dua jarinya ke dua telinganya. Yakni betul-betul beliau mendengar Nabi SAW mengucapkan hadis ini. Innal halala bayyinun. Sesungguhnya halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun. Dan sesungguhnya haram itu juga jelas. Kenapa jelas? Karena sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabainahuma mushtabihatun, dan di antara keduanya ada hal-hal yang masih samar-samar. Mushtabihatun, masih samar-samar. La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Tidak mengetahuinya kebanyakan manusia. Maknanya, ada orang-orang yang mengetahui hukumnya itu apa. Tidak semua orang tidak tahu. Kebanyakan orang tidak tahu. Tapi bukan tidak ada kejelasan. Para ulama mengetahui. Orang-orang yang belajar ilmu din mengetahui hukum-hukumnya. Bagi kebanyakan orang, karena kejahilan yang ada pada mereka, hal itu masih samar. Kita umpamanya tidak tahu apa hukumnya makan ini. Tidak tahu. Ya kalau tidak tahu berarti itu mushtabihat namanya. Makanan-makanan yang masih samar hukumnya. Maka solusinya bagaimana? Solusinya beliau mengatakan lanjutan hadisnya, famanittaqa syubhat, barang siapa yang dia menjaga diri dari hal-hal yang syubhat-syubhat, yani dengan meninggalkannya, tidak mengkonsumsinya, faqad istabara'a li dinihi wa 'irdihi, maka sungguh dia telah menjaga kebaikan agamanya dan kebaikan kehormatannya. Dengan dia tidak makan yang masih mustabihat, maka dengan demikian dia menjaga agamanya sehingga dia tidak jatuh pada keharaman. Dan dia pun nama baiknya terjaga. Tidak sembarangan asal makan. Punya orang dimakan, nama baikmu akan rusak. Kehormatanmu akan tercela. Apalagi sampai mencuri. Maka kehormatanmu atau nama baikmu akan rusak akibat mencuri atau makan sesuatu yang haram, yang masih mustabihat, yang masih samar-samar saja, kita diperintahkan untuk menjauhinya. Dari mana kalimat diperintahkan menjauhinya? Rasul mengatakan, famanittaqa. Barang siapa ittaqa. Ittaqa, yakni menjaga. Dari kalimat, ittaqa yattaqi taqiyan. Menjaga dan melindungi diri dari syubhat, maka sungguh dia telah menjaga nama baiknya dan keagamaannya. Wa man waqa'a fi syubhat, dan barang siapa yang dia terjerumus pada hal-hal yang syubhat-syubhat yang masih samar hukumnya, waqa'a fil haram, maka dia akan jatuh pada hal yang haram. Kenapa demikian? Dikarenakan dia tidak tahu kepastian hukumnya, halalkah makanan ini? Dia tidak tahu. Maka mungkin makanan itu haram. Ketika kamu berani makan yang syubhat-syubhat, yang masih mustabihat tadi, satu hari jatuh pada keharaman. Walaupun di awal mulanya, mungkin kamu masih jatuh pada yang mubah. Tapi sesuatu yang syubhat, itu berarti engkau ragu akan kehalalannya. Engkau ragu akan kehalalannya. Sehingga engkau masih mengatakan ini syubhat. Coba kalau engkau yakin itu sesuatu yang halal, tidak akan ada kalimat mustabihat, ini masih syubhat. Tidak, saya yakin ini halal, ini jelas halalnya. Ketika itu sesuatu yang kamu sendiri belum memastikan itu halal, itu syubhat bagimu atau mustabihat bagimu, maka kalau kamu makan itu, kamu lakukan itu, maka kamu akan jatuh pada keharaman. Bagaimanakah pemahamannya? Bagaimanakah cara memahami hal itu? Logikanya bagaimana? Gitu, kalau bahasa sekarangnya. Kata beliau, beliau melanjutkan ucapannya, Rasul melanjutkan sabdanya. Ar-ra'i yar'a hawla al-hima, seperti ar-ra'i, pengembala kambing, yang mengembala di sekitar perbatasan. Di sekitar perbatasan. Yushiku ayyuka'afi, sangat dikhawatirkan kambing-kambing yang dia gembala akan melewati batasan itu. Tanah milik orang lain yang dilarang untuk mengembala di situ. Sudah tahu ini tanah milik orang lain. Tanamannya dirawat, dipelihara, dicari hasilnya. Kamu mengembala kambing di samping batasnya. Dalam keadaan tidak ada yang melindungi kawat atau bajaringan atau tembok. Tidak ada, hanya batasan rajik saja. Kamu umbar kambingnya di situ, ngembalanya. Maka apa yang terjadi? Yushiku ayyuka afi, dikhawatirkan kambingmu akan masuk ke tanah sampingmu yang bersebelahan denganmu dan memakan tanaman-tanaman yang dipelihara oleh pemilik tanah tersebut. Berarti kamu salah atau tidak? Salah. Begitulah penggambaran yang Nabi alaihissalatu wassalam sebutkan. Orang yang nyerempet-nyerempet yang syubhat-syubhat, dia akan jatuh pada keharaman. Sebagaimana seorang yang mengembala kambing yang dia di sekitaran perbatasan tanah orang lain, maka dikhawatirkan kambingnya akan masuk ke tempat tersebut tanpa izin. Jatuhlah kamu pada keharaman. Ala wa inna likulli malakin hima. Ketahuilah sesungguhnya setiap raja itu punya batasan-batasan. Setiap raja memiliki batasan wilayah. Siapa yang melewati wilayah tanpa izin raja tersebut atau pemerintah tersebut, maka ditangkap. Ini ilegal. Tidak ada surat-surat. Melampaui dan melanggar batasan, tangkap. Dia melakukan pelanggaran, keharaman, masuk wilayah raja lain tanpa izin, penjara, deportasi dan diusir. Nah, setiap raja itu memiliki batasan yang tidak boleh kita mendekatinya. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ketahuilah sesungguhnya batasan-batasannya Allah Subhanahu wa taala adalah hal-hal yang Allah haramkan, itu batasan. Allah mengharamkan ini, mengharamkan itu. Artinya jangan kamu mendekatinya, apalagi kamu melanggarnya dengan melakukan yang diharamkan atau dengan memakan yang diharamkan untuk kau memakannya. Wa inna fil ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal darah atau juga segumpal daging lah. Saya ini dikatakan daging. Idza saluhat saluha al jasadu kulluh. Apabila daging itu baik, maka akan baik semua anggota tubuhnya. Wa idza fasadat, dan apabila rusak segumpal daging itu, fasadal jasadu kulluh, maka akan rusaklah semua anggota tubuhnya. Ala wahiyal qalbu muttafaqun alaih. Ketahuilah itu adalah hati. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Untuk perhatikan ke sini, hadis ini sangat jelas sekali memerintahkan kita untuk memiliki sikap al-wara. Sebagaimana judul bab yang disebutkan Imam Ibn Hajar, babu zuhdi wal wara'i. Bab zuhud dan wara'. Zuhud adalah sederhana, tidak bergelimangan dengan duniawiyah dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian al-wara', al-wara' yakni kehati-hatian menjaga diri dan agama agar jangan jatuh pada keharaman, itu sikap wara'. Misal di asrama tergeletak jajan. Masih punya jajan kamu? Baru masuk kapan? Minggu kemarin? Hari Minggu? Pengantarannya? Iya, saya tahu. Daud diantar hari Minggu kemarin. Pas saya lagi di Wonosobo. Jajannya masih ada? Masih. Ada jajan tergeletak di meja. Boleh bagimu makan apa enggak? Itu jajan yang rupanya apa contohnya? Kamu bawa jajan apa nak? Kamu dari mana? Banjarnegara. Banjarnegara jajannya ya Dawet Ayu. Adem-adem, enggak wedawet. itu halal apa enggak? Yang namanya makanan minuman halal, bakso atau bakwan atau mendoan itu halal. Tapi kamu enggak tahu punya siapa itu. Apa yang kamu lakukan? Hah? Apa yang kamu lakukan, nak? Apa? Diambil makan? Oh, halal kok. Atau bagaimana? Enggak diambil. Kenapa? Kehati-hatian. Ini namanya wara'. Benda ini halal, tapi tidak tahu milik siapa. Tidak boleh ngambil milik orang tanpa izin. Namanya ghosab. Mencuri. Menyebabkan haramnya makanan itu. Kalau kamu mengambil milik orang tanpa izin. Nabi mengatakan, la yahillu malun malum mri'in muslimin illa min tibi nafsih. La yahillu, tidak halal harta milik seorang muslim untuk diambil kecuali dengan izinnya. Kecuali dengan kelapangan dada sang pemiliknya. Ini punya siapa? Punya saya. Saya minta boleh? Buat saya boleh? Izin dulu. Ya silakan. Begitu diizinkan, maka jelas itu halal. Makanannya halal, bukan sesuatu yang syubhat, dan telah diizinkan oleh temanmu yang memilikinya. Maka itu halal. Tapi ketika tidak ada izin atau belum mendapatkan izin, jangan berani-berani mengambilnya dan memakannya. Karena itu bisa jadi engkau dimarahi sama sang pemilik. Itu punya saya. Kenapa dimakan? Kamu mencuri. Lah kalau sudah masuk perut, urusannya bagaimana? Harus dikembalikan. Kamu harus beli makanan yang serupa, berikan kepada dia. Ganti. Itu bentuk meminta maafnya. In kana malan radduh. Kalau kamu berbuat kesalahan kepada orang lain berkaitan dengan harta, kembalikan kepada dia harta itu. Nah kan, menjadi haram tanpa izin. Sudah kadung masuk ke dalam mulut. Nah dalam hal ini harus bersikap wara, kehati-hatian, dan jangan berani-berani sembarangan memakan sesuatu yang bukan miliknya atau secara hukum masih mustabihat, masih samar. Kesamaran itu karena kedangkalan ilmu kita. Ini halal apa haram? Wallahu alam. Saya belum tahu. Karena itu belum pasti halalnya, maka sikap yang terbaik adalah meninggalkannya. Jangan kamu makan dulu, baru kemudian nanti saya akan tanya apa hukumnya ke ustaz. Jangan. Jangan kamu makan dulu, baru tanyakan. Tanyakan dulu, ini halal apa haram? Oh ini halal, silakan makan. Jangan sampai kesalahan, sudah dimakan, masuk ke perut, begitu ditanyakan kepada seorang ustaz, jawabannya itu haram. Waduh, bahaya. Itu haram. Loh, saya tidak tahu ilmunya. Ya, karena itu tanya dulu kepada ahli ilmi. In kuntum la ta'lamun. Jikalau kamu tidak tahu, jangan kamu makan dulu baru kamu bertanya. Bisa dimengerti? Ya. Sehingga sikap wara' sangat kita butuhkan. Dalam rangka apa kita wara'? Dalam rangka terhindar dari azab. Kenapa? Karena kalau kita makan yang haram, maka tubuh ini sangat layak untuk disiksa. Berulang kali kami sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Kullu lahmin nabata min suhtin ahakku binar. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka sangat layak untuk dibakar dalam api neraka. Sangat berhak untuk dibakar dalam api neraka. Kita khawatir daging kita tumbuh dari yang haram. Nah, kalau itu berkaitan dengan makanan dan minuman. Contoh lain, berkaitan dengan pekerjaan. Ini pekerjaan halal atau haram? Dulu, awal-awal mula kemunculan bisnis MLM, apa itu? Multi level marketing, atau MLM mulut lewat mulut, udua bab, ya, ngomong tok. Itu ketika kita belum tahu, melakukan itu satu hal yang mengerikan. Dulu masih simpang siur sebelum dipelajari dengan mendetail. Maka ketika ditanyakan ke masyayikh dan disebutkan letak keharamannya, maka yadabayyan lana, jelaslah dengan itu bahwasanya MLM multi level marketing hukumnya haram. Hukumnya apa? Haramun, diantaranya ada di dalamnya bai'un bil jabri, adanya jual beli dengan cara paksa. Oh, enggak ada paksaan kok. Suka-suka saja. Iya, tapi Anda tidak akan dapat poin kecuali Anda tutup poin bulan itu. Tutup poin bulan itu memaksamu untuk membeli agar supaya poinmu dan poin downline-mu engkau bisa mengambil manfaat. Tapi kalau bulan itu engkau tidak tutup poin, maka engkau tidak boleh mendapatkan keuntungan dari poin downline-mu. Downline, tahu downline? Downline, upline. Kalau sekarang online. Itu dia. Itu bentuk jabr. Cukup dengan satu ini, dilarangnya hal itu. Apalagi di situ ada kezaliman. Dan yang lainnya. Saya tidak lagi bahas MLM. Bahas hadis ini. Nah, ketika sebuah pekerjaan syubhat, hati-hati, tinggalkan itu. Karena hasil dari itu akan kau makan. Akan kau berikan kepada anak istrimu. Ternyata kau makan dari penghasilan yang syubhat dan setelah itu diketahui haram. Dalam keadaan yang kau makan selama ini dari hasil yang haram itu. Nah, hati-hati. Apalagi ada judi di situ. Hah? Judi. Totoan darah. Sekarang bergengsi. Orang kenapa kok punya lapak darah yang itu? Ada kotakannya di atas itu. Apa itu namanya? Lapak darah, ya? Karena hadiahnya ratusan juta. Ingat, itu haram. Kalau kamu makan, berakibat pada dirimu dan keluargamu. Pejabat, hati-hati jadi pejabat. Ya, pegawai, hati-hati. Di sana ada hal-hal yang haram-haram yang kamu harus ketahui. Yang kalau kamu salah padanya, wah, bahaya kamu mas. Nggak barokah hartamu. Sampai-sampai ada yang mengatakan, dia punya laci di rumah dua. Laci yang pertama, gaji murni. Ini halalan taiban. Tapi sedikit jumlahnya, Pak. Laci yang kedua, duitnya akeh. Kayak syubhat, abu-abu, orang genah. Karena dia tidak berani ngasih nafkah kepada anak istri, jari-jari yang gak genah. Ke duit pirang-pirang anu orang genah. Artinya apa? Profesi itu bisa menyebabkan penghasilan jadi haram. Maka perhatikanlah itu. Perhatikanlah itu. Ya. Yang berikutnya kaum muslimin, di akhir hadis Nabi menyebutkan, ketahuilah sesungguhnya pada tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila baik maka baik semuanya, apabila jelek maka jelek semuanya. Yang dimaukan di sini adalah perbuatan. Karena segumpal daging ini adalah hati, kolbu. Ya, bukan hati, hati-hati. Tahu hati kamu? Pernah makan hati ayam? Hah, kamu pernah? Nah, hati ayam itu kalau bahasa Arabnya apa? Qalbun dijaj. Hati ayam begitu? Bukan. Itu bahasa Arabnya kibda. Kibdatun akabidu. Kibdatun artinya hati yang rupanya hati begitu. Nah, ini qalbun bukan kibdah. Qalbun itu adalah jiwa. Qalbun itu adalah nafs. Qalbun itu adalah nafs. Ya, di situ ada al-hawa. Di situ terabat al-hawa. Hawa'un nafs. Keinginan jiwa. Itu letaknya di hati. Kalau Allah subhanahu, kalau kita, Allah sebutkan dalam Al-Quran, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan kepada setiap jiwa keinginan untuk fujur, dosa, dan keinginan untuk takwa. Itu pada setiap hati kita. Kalau hati kita baik, isinya takwa, isinya iman, isinya ilmu, isinya takut kepada Allah, maka hati ini akan baik. Kalau hati ini baik, anggota tubuh akan baik. Ucapan, penglihatan, pendengaran, gerakan tangan, kaki, makanan, minuman akan baik. Kalau hatinya baik, hatinya baik adalah hati yang bertakwa. Kalau hatinya jelek, fujur, suka dosa, maksiat, tidak terdidik beriman, senangnya kemungkaran. Kalau hatinya jelek, otomatis anggota tubuhnya melakukan kejelekan. Mata melihat yang haram, mulut mengucapkan yang haram, makan yang haram, tangan melakukan perbuatan yang mungkar, kaki melangkahkan kaki ke tempat maksiat, dan yang lainnya. Kenapa demikian? Jawabannya karena hati itu adalah al-amir, pemimpin. Yang memimpin, hati itu adalah pemerintah. Yang memerintah, wal jasadu ma'mur. Adapun jasad ini, anggota tubuh kita adalah ma'mur. Ma'mur, yakni yang diperintah. Makmur artinya yang diperintah, bukan pakai ain. Ma'mur bukan. Ma'mur pakai hamzah. Diperintah. Hati itu al-aslu. Adapun anggota badan al-far'u. Mata, telinga, tangan, mulut, kaki. Melakukan apa yang diperintahkan oleh hati. Ya, sehingga orang itu jika lo hatinya beriman, anggota tubuhnya akan beriman. Contoh, hati kita meyakini wajibnya sholat 5 waktu. Laki-laki berjamaah di masjid, anggota tubuh tinggal melakukan, berangkat ke masjid ketika mendengarkan azan selesai. Segera-segera ambil air wudu, berpakaian yang baik, khudu zinatakum minda kulli masjidin, pakailah pakaian yang rapih ketika ke masjid. Berangkat dengan ringan. Kenapa? Karena hati ini meyakini sholat wajib berjamaah laki-laki di masjid. Wah, kata ikhwan, jalan kaki ke masjid tidak terasa berat ketika kapan? Hati mengimani itu. Puasa Ramadan, puasa berat apa enggak? Kamu nak, puasa berat apa enggak? Enggak berat. Ya enggak berat. Masya Allah. Kenapa kok enggak berat? Karena hati mengimani disyariatkannya puasa, apalagi Ramadan. Wah, ini kewajiban fardu ain, rukun Islam. Maka anggota tubuh menjalaninya. Subuh, menjelang subuh, sahur. Tidak makan, tidak minum. Tidak berhubungan badan. Sampai waktu maghrib. Baru boleh makan, baru boleh minum, baru boleh berhubungan badan. Iman, sehingga tidak berani. Walaupun ada minuman, ada makanan, enggak. Itu nanti. Ketika Allah sudah menghalalkannya. Kenapa anggota tubuh seperti itu? Lapar, ditahan. Haus, ditahan. Kenapa? Karena hati beriman. Hakadha ikhwan. Tapi kalau hati tidak beriman, ya, hatinya mengingkari ketaatan kepada Allah. Hatinya menentang perintah Allah. Hatinya tidak suka dengan ibadah, senangnya dengan dosa, maka tubuh ini pun akan mengikuti kemauan hati. Hati memerintahkan untuk maksiat, anggota badan melakukannya. Terus dan terus begitulah tubuh manusia dengan hatinya. Nah, berita ini wa ikum muslimin, ini kan khobar. Ini sifatnya apa? Berita. Yang dimaukan dengannya, mari kita membina hati kita masing-masing agar hati kita baik. Allah sebutkan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah bahagia orang yang berusaha untuk mensucikannya. Dan sungguh telah binasa orang yang mengotorinya. Nah, Allah telah sebutkan dalam ayat ini bagaimana cara kita mengatur hati. Ya, ini dengan mensucikannya. Bagaimana cara mensucikannya? Disucikan dari dosa. Dan dididik dengan taat, dengan ketaatan. Yang biasa disebut dengan tasfiyah dan tarbiyah. Dibersihkan hati dari kesyirikan. Didik dengan tauhid. Bersihkan hati dari bid'ah. Sinari dengan sunnah. Ittiba' sunnah. Bersihkan dari kemaksiatan. Aslinya hati suka dengan dosa. Tapi bersihkan itu lambat laun. Tumbuhkan kebencian kepada maksiat. Tumbuhkan kebencian kepada dosa. Dengan meyakini maksiat dan dosa itu berbahaya. Mengakibatkan siksaan. Maka hati ini tersucikan dari dosa-dosa. Dididik dengan taat. Diberikan pengertian. Taat itu menguntungkan. Beribadah itu amal soleh, memberikan pahala. Kebaikan bagimu dunia akhirat. Sehingga hati ini yang tadinya suka kepada dosa dan benci dengan amal soleh bisa terbalik. Cinta dengan amal soleh dan benci dengan maksiat. Itu cara mensucikannya. Nah, itu melalui upaya, melalui usaha. Allah sebutkan dengan fi'il, qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah bahagia orang yang membersihkannya menggunakan fi'il. Artinya di situ bersihnya hati adalah kita memiliki andil besar ba'da Allah. Setelah Allah yang menentukan segala sesuatu. Karena hati manusia di antara dua jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi mengatakan, qulubu bani Adam baina sab'in min asabir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Hati-hati manusia itu berada di antara dua jari dari jari-jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikannya sekehendaknya. Sehingga hati ini dikuasai dan dimiliki oleh Allah Azza wa Jal. Nah, tetapi terlepas dari itu, kita sebagai manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan. Diberi Allah Subhanahu wa taala adanya iradah, kemauan, adanya kudrah, keinginan, kehendak, kemampuan. Dan diberitahu siapa yang mensucikan hati, dia bahagia. Disampaikan ilmunya, beribadah, taat, lakukan ini, lakukan itu, tinggalkan ini, tinggalkan itu, jauhi dosa dan kemaksiatan, sehingga hatimu menjadi bersih. Itu upaya yang bisa dilakukan oleh manusia. Maka kalau seperti itu, hati kita bersih, maka dengan itu diharapkan anggota tubuh kita pun akan melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, zakat itu berat, Pak. Loh, zakat berat. Berat apa Anda? Zakat itu lebih berat daripada puasa. Kenapa? Karena puasa itu hanya menahan makan, menahan minum, lapar haus, menahan syahwat. Tapi ketika nanti waktunya datang, boleh. Maghrib. Tapi kalau zakat ini rupa uang loh, duit loh. Yang namanya duit abot ngolete, Pak. Apa mending sing rupanya abang-abang. Aduh. Kalau sudah rupa uang, zakat itu mikir. Godaan syaitan. Eman-eman. Ngolete angel dan yang lainnya. Sehingga orang sedekah makanan lebih mudah daripada sedekah yang berupa apa? Uang. Contoh, jenengan gadah wit gandul mateng pedengan nah gawa pondok yang gandul, Pak. Nek sing rupane duit, kena duit sejuta gawa pondok eman-eman engko disit gandule baik. Nah, gandul ora dadak tuku. Ngerti gandul? Kamu tahu? Pepaya. Nah, pepaya yang datangnya dari California. Wah, itu ongkirnya mahal. Hadirin kaum muslimin rahimani warung jami'an. Ibadah akan mudah manakala hati sudah beriman. Nah, untuk perhatikan masih kaitan dengan hati. Siapa yang memasukkan iman kepada hati kita? Siapa yang memasukkan takwa ke dalam hati kita? Siapa yang membuat hati kita suka dengan iman dan amal soleh? Jawabannya tak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Hah? Walakinallaha habbaba, akan tetapi Allah lah Subhanahu wa taala yang membuat cinta di hati-hati kalian untuk beriman dan bertakwa. Kalau bukan Allah yang menumbuhkan iman dalam hati kita, sungguh tidak akan mungkin kita bisa beribadah. Kita akan kalah dengan syahwat. Kita akan kalah dengan syaitan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmah kepada kalian, yang memberikan keutamaan kepada kalian, ma zaka minkum min ahadin abadan, tidak mungkin seorang pun di antara kalian bisa mensucikan hatinya. Karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. yang telah memberikan kepada kita iman, takwa, yang telah memberikan kepada kita amal saleh, kesenangan kepada ibadah, yang telah memberikan kepada kita tauhid was sunnah, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita ini siapa? Orang secara keilmuan jauh, Pak. Artinya kita tidak tinggal dekat dengan pusatnya ilmu Mekah dan Madinah. Kita bukan orang Arab yang mudah memahami bahasa Arab. Kita juga orang pinggiran, ya, orang yang akademiknya kurang. Tapi masya Allah, Allah berikan iman kepada hati kita. Buktinya apa? Mudah dalam beramal. Itu masya Allah. Syukurilah. Saya ini siapalah? Rakyat jelata yang tidak punya kedudukan apapun. Secara akademik tidak pernah mengenyam pendidikan. Secara urut. Tidak pernah. Tapi masya Allah. Mudah bagi kita mengenal sunnah dan menerimanya. Itu masya Allah. Bahasa. Biasa orang ngomong luar biasa. Kalau bahasa kita, masya Allah, kagum kita. Itu semua atas kehendak Allah Azza wa Jal. Antum ya anak-anak. Diperkenalkan ilmu agama oleh Allah kepadamu dari semenjak kecil. Masya Allah. Ribuan anak-anak di luar sana tidak mengenal agama. Karena pendidikan agama di kelasnya mereka sangat kurang. Kamu membaca Al-Quran, diajari supaya tartil, baik bacanya. Ribuan anak di sana tidak pernah mengenal bacaan Al-Quran. Syukurilah Allah membimbingmu nak bisa sampai di tempat ini, talabul ilmi. Syukurilah. Terima kasih kepada Allah Azza wa Jal, kemudian kepada orang tuamu. Hah? Mungkin kamu sekarang belum ngeh. Syukur apa? Mensyukuri apa? Saya di pondok malah beban. Saya di pondok gak betah. Sekarang kamu ngomong itu. Besok, tahun depan, tahun depannya lagi. Ketika engkau sudah faham pentingnya ilmu, engkau sudah mengerti pentingnya tauhid wa sunnah, engkau akan bersyukur luar biasa. Masya Allah. Bersyukur. Karena engkau telah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla bisa mengenal ilmu dari semenjak kecil. Itu maknanya Allah memberikan taufik padamu untuk kamu bisa membersihkan jiwamu. Nah kalau jiwamu sudah benar, sudah bersih, tersinari ilmu, maka akan mudah bagimu beribadah. Akan mudah bagimu beribadah. Dan akan benci kepada maksiat dan dosa. Wagada masya Allah. Contoh, saya berikan contoh. Di antara kita, wahai orang tua, di sini orang tua dan anak-anak. Di antara kita, saya tidak tahu satu persatunya, nggih. Mungkin dulu ada penggemar musik, tapi nggak usah ngomong. Wah aku, oh rasa pak, aku rasa. Oh rasa ngaku, ngelek ngaku. Simpan rapi-rapi itu aib. Kalau lah ada, bicara di hati, saya dulu gemar musik ini. Tetapi dengan taklim, ilmu yang antum cari selama ini, membina hati, menyinari hati, membimbing hati, sampai pada titik benci dengan musik. Masya Allah. Terbalik ini. Benci dengan musik. Cinta dengan Al-Quran. Senang dengan murotal. Masya Allah. Apalagi kalau antum bisa memahami bacaan Al-Quran yang kamu dengar. Isi dari Al-Quran ini apa? Nikmat sekali. nikmat sekali. Sehingga bukan hanya menikmati lantunannya saja, bacaannya tok, tapi bisa mengerti isi dari ayat ini. Allah berfirman begini. Ini kan sudah bisa. Itu kan ilmu. Untuk bisa ke situ, belajar. Belajar. Nikmat sekali. Anak, wala fahra. Bukan sebuah kesombongan. Hanya sebagai ibroh. Membaca Al-Quran banyak yang kita bacanya memahami isinya. Kadang bahkan sudah pernah membaca tafsir. Oh, tafsir ayat ini. Ya. Nikmatnya luar biasa. Bukan hanya mendengar lantunan indahnya bacaan, tetapi isinya itu yang lebih daripada sekedar lantunan bacaannya. Yang itu tidak bisa terasa nikmat bagi orang yang tidak tahu. Nikmatnya kayak apa sih? Kamu gak akan bisa. Karena kamu belum punya ilmunya untuk bisa kesana. Ya, tapi kalau sudah mengerti, terasa nikmat. Melebihi lantunan musik dan lirik lagunya. Mungkin ada yang ingat lagu apa? Kopi Dangdut? Nah, mungkin gemarnya Kopi Dangdut. Itu lewat, Pak. Kelezatannya lewat itu. Maka kata kaum muslimin, hati itu bisa berubah dari jelek menjadi baik. Dari mungkar menjadi soleh. Dari syirik menjadi tauhid. Dari bid'ah menjadi sunnah. Dengan cara talabul ilmi. Tetapi juga bisa dari baik menjadi buruk. Dari tauhid menjadi syirik. Dari iman menjadi kufur. Dari ahlu tauhid menjadi ahlu bid'ah. Dari tadinya taat menjadi maksiat. Waspadalah. Itulah yang namanya hati. Hati itu dikatakan qalbun. Li'annahu yataqallab. Dikarenakan hati itu mudah berbolak-balik. Qalaba. Bahasa Arab. Artinya berbolak-balik. Hati itu bahasa Arabnya qalbun. Dari kalimat qalaba. Mengapa hati itu bahasa Arabnya qalbun? Karena mudah berbolak-balik. Waspadalah. Jangan kita merasa cukup dengan ilmu dan iman kita. Tidak. Tapi perhatikan keberlangsungannya. Karena bisa jadi engkau mengalami perubahan di masa yang akan datang. Kalau engkau tidak berhati-hati. Hadirin kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari sini kita tahu. Mengapa materi pertama kali yang diperintahkan oleh Rasul kepada Mu'ad ibn Jabal dan Abu Musa al-Ashari ketika beliau berdua diutus ke Yaman adalah materi La ilaha illallah. Karena materi La ilaha illallah memperbaiki hati. Apabila hati itu sudah diperbaiki, maka sholat akan mudah, zakat akan mudah, puasa akan mudah, haji akan mudah, semuanya akan mudah. Nah, pembahasan tauhid itu pembahasan mencetak hati. Dari berbagai macam sisi. Sisi pertama, mengenal Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kepada kita, yang memberikan segalanya kepada kita. Ketika kita membahas rububiyah, kebesaran Allah, sisipkan. Apa kita tidak takut kepadanya? Apa kita tidak khawatir Allah tiba-tiba menyiksa kita? Amin tum man fis sama ayakhsifa bikum al-ard. Apakah engkau tidak takut Allah Azza wa Jalla akan hancurkan langit ini? Allah akan hancurkan bumi ini. Ini bentuk hati. Jadi membentuk hati dengan tauhid rububiyah, membentuk hati dengan tauhid uluhiyah, membentuk hati dengan tauhid ala semua sifat, membentuk hati untuk tunduk kepada Allah azza wa jal. Hakata ikhwan, ini pembahasan tauhid di dan-dantinya terus dan terus wajib bagi kita belajar tauhid. Jangan kita sepelekan dan kita sampingkan. Itulah upaya kita membentuk hati. Fikih dikaji, amal soleh dikaji, tetapi itu akan bisa terlaksana dengan mudah kalau kita mengkaji tauhid yang membentuk iman selalu di hati. Dan itu adalah kemampuan atau dorongan dari hati sehingga amalan melakukan ibadah dengan mudah. Hakadza qaul muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Orang yang tadinya menyembah patung, tadinya musyrik, senang dengan jimat, senang dengan perdukunan, ketika dia talabul ilmi, mau mendengar ilmu, mau menerangkan keterangan ilmu, memahami ilmu, kemudian Allah berikan taufik dia bertauhid, maka akan tercabut semua kesyirikan dari hatinya. Dia akan musuhi jimat-jimat itu. Dia akan musuhi animisme, dinamisme. Dia akan musuhi patung-patung itu. Dia akan musuhi semua Tuhan selain Allah Azza wa Jal. Hanya Allah semata yang disembah. Itulah yang namanya akidah. Sehingga pembahasan tauhid atau pembahasan bab akidah sangat penting, ikhwan. Karena itu adalah bab yang membentuk hati, dan hati itu adalah pusat komando yang akan mengatur anggota tubuh. Karena itu Nabi benar pada ucapan beliau apa? Inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluha sairu jasadihi. Di tubuh ada satu gumpal darah atau daging. Apabila satu gumpal daging ini baik, akan baik seluruh perbuatan anggota tubuhnya. Wa idza fasadat, apabila segumpal darah itu rusak, maka fasada sa'id jasadihi, akan rusak seluruh perinya perbuatan hatinya. Ala wahil qalbu, ketahuilah segumpal darah itu adalah hati. Faham tum? Belajarlah baik-baik nak. Engkau akan merasakan kelezatan, engkau akan merasakan kenikmatan, engkau akan beruntung, engkau akan bersyukur. Tidak henti-henti bersyukur, bersyukur, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Atas nikmat hidayah. Kadangkala kita perlu menengok dan melihat orang-orang yang semisal itu. Kalau kita berbicara masalah kesehatan, lihatlah orang yang sedang sakit. Kasihan dia. Sakit. Alhamdulillah kita sehat. Kalau kita ingin bersyukur atas nikmat hidayah, atas nikmat tauhid, atas nikmat sunnah, engkau lihat kondisi orang yang jauh dari ilmu, sudah tua, sebentar lagi mati, belum kunjung mengenal tauhid, belum kunjung mengenal sunnah. Kapan lagi dia belajar tauhid? Kapan lagi dia belajar sunnah? Pertanyaannya bukan kapan, dengan siapa dia belajar. Wong dia saja tidak merasa jahil, suruh belajar gak mau, padahal sudah mendekati ajal kematiannya. Melas teman jan, bapak keki jan melas. Masih merokok, ngelinting. Ngerti ngelinting bak? Bako, menyan, kelembak. Ya, linting keplas keplus di hati kita, kasihan orang ini. Kalau dia tahu apa yang kita tahu, alangkah bersyukurnya dia. Tapi dia tidak mengerti betapa besarnya nikmat ilmu. Karena itu dia tidak bergeming untuk duduk di majelis salim. Wa hakadza qaul muslimin rahimani wa rahim jami'an. Maka bersyukurlah kepada Allah. Allah telah menempatkanmu sebagai talibul ilmi. Dan apalagi engkau adalah seorang talib, ya Allah berikan kemampuan untuk bisa menghafal, memahami dengan baik. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada umat ini melalui-Mu, sehingga engkau nanti tampil bisa mengajarkan ilmu. Allah berikan kepadamu kedudukan sebagai seorang yang mampu memberikan ilmu. Luar biasa, Masya Allah. Bisa memberikan manfaat kepada umat. Sehingga mudah-mudahan besok di akhirat, banyak yang akan menolongmu, mendoakanmu, memberikan syafaat dengan izin Allah kepadamu. Orang pada ingat, aku ngerti sunnah melalui ustadz itu. Aku mengerti tauhid melalui pak ustadz itu. Aku bisa baca Quran melalui pak ustadz itu. Saya istiqomah melalui pak ustadz. Masya Allah. Luar biasa. Itu nikmat di atas kenikmatan. Hakad ikhwan. Ini tidak bisa dirasakan kecuali bagi orang yang memiliki ilmu dan terjun langsung dalam bidang ilmu. Dan bisa berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Banyak orang semangat dakwah, tapi ala dolal. Hizbi dia. Semangat berdakwah, tapi dia ahlu bid'ah dia. Semangat berdakwah, tetapi dia sufi. Na'udzubillah min dzalik. Jauh sekali. Maka mudah-mudahan Allah menjadikan hati-hati kita hati-hati yang bersih. Sehingga kita bisa menerima ilmu dengan baik. Dimudahkan untuk bisa memahami dengan baik. Dan mudah-mudahan dengan hati yang bersih, hati yang baik, akan muncul dari kita berbagai macam amalan saleh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.